وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitabut Tauhid. Pembahasan kita dari kitab ini masih dalam bab tentang tanjim atau ilmu perbintangan. Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tauhid mengutip sebuah riwayat dari Qatadah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Qala rahimahullah, qala Al-Bukhari fi sahihihi. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, qala Qatadah, khalaqallahu hadihi an-nujuma li thalathin. Berkata Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Zinatan lissama, pertama hiasan di langit. Ini tujuan pertama, bintang diciptakan sebagai hiasan di langit. Oleh karenanya langit nampak indah ketika muncul bintang. Bintang, kemunculan bintang atau ketidakmunculan bintang ini bukan menjadi pertanda bakal turun hujan atau tidak. Sebagian orang menganggap kalau bintang-bintang bermunculan di langit maka hujan tidak akan turun, dan ketika bintang tidak ada maka dipastikan bakal turun hujan. Salah. Turun dan tidaknya hujan sama sekali tidak berhubungan dengan kemunculan dan ketidakmunculan bintang di langit. Intinya, tujuan pertama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang adalah sebagai hiasan langit. Warujuman lisyayatin, yang kedua, untuk melempar setan-setan yang mencuri berita di langit. Jangan heran kalau kadang-kadang kita melihat ada seperti cahaya yang melesat di atas langit. Itu bintang. Dilempar untuk mengusir setan yang mencuri berita di langit. Di mana setan-setan tersebut menjadi sekutunya dukun yang ada di bumi. Dukun bisa menebak perkara-perkara gaib dan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, itu karena bantuan setan. Setan-setan yang mencuri berita gaib dari langit. Setan yang melakukan pencurian berita dari langit itu tidak satu, banyak jumlahnya, ya, banyak jumlahnya, bertumpuk-tumpuk, sampai setan yang paling akhir yang nanti menyampaikan bisikannya kepada dukun. Tanpa bantuan itu dukun tidak bisa apa-apa. Demikian juga tukang sihir sama, bersekutu dengan setan. Ya, gak mungkin seseorang bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, ya, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia tanpa adanya bantuan setan. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air dan semisalnya, itu semua atas bantuan setan. Setan yang memangkunya, setan yang membawanya. Masalahnya kita yang tidak melihat. Tukang sulap juga sama. Meskipun tidak semua tukang sulap menggunakan bantuan setan, ada tukang sulap yang menggunakan kecepatan tangan, tidak dipungkiri. Ini sesuatu yang memang nyata, benar. Dengan kecepatan tangan seseorang bisa menipu banyak orang. Apa hukumnya kalau sulap menggunakan kecepatan tangan? Sama, haram. Dari sisi mana keharamannya? Bohong, dusta, membohongi banyak orang, ya, membohongi banyak orang. Qala wa alamatin yuhtada biha. Yang ketiga, bintang diciptakan untuk tujuan atau sebagai tanda. Sebagai tanda, yuhtada biha, yang dijadikan petunjuk arah. Kalau kita perhatikan, ya, lihat di atas, lihat ke langit, itu ada bintang yang membentuk seperti panah, ya. Ada bintang yang bentuk seperti panah. Itu menandakan arah. Nah, qala faman ta'awwala fiha ghairu dhalika faqad akhta'a. Faman ta'awwala fiha ghairu dhalika faqad akhta'a. Lalu kata Imam Qatadah rahimahullah, barang siapa yang menafsirkan penciptaan bintang selain untuk tujuan yang disebutkan tadi, akhto'a, maka dia telah salah. Tidak ada tujuan lain Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang kecuali yang disebutkan tadi, hanya untuk tiga perkara saja. Pertama, sebagai hiasan di langit. Yang kedua, untuk melempar setan-setan yang mencuri berita gaib dari langit. Kemudian yang ketiga, sebagai tanda yang dijadikan petunjuk arah. Nah, sekali lagi kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang menafsirkan tujuan penciptaan bintang selain yang disebutkan tadi, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan telah menghilangkan bagiannya. Wa kallafa ma la ilma lahu bihi, dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Kita gak boleh membebani diri kita dengan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya, artinya sok tahu tentang segala hal. Mengatakan ini begini, mengatakan itu begitu. Atau memaksakan diri untuk menafsirkan sesuatu dalam perkara yang kita sendiri tidak tahu ilmunya. Ini sama membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Gak boleh, haram hukumnya, ya. Jadi pertama, kita tidak boleh membebani diri kita dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya, ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh berbicara tentang Allah yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Yang ketiga, jangan mencari tahu sesuatu yang tidak disampaikan ilmunya kepada kita. Misalnya soal ruh, Ditanya-tanyakan, apa itu ruh? Seperti apa ruh? Dalam keadaan gak ada penjelasannya dalam Al-Quran, tidak ada penjelasannya dalam hadis. Bahkan dulu orang-orang bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, jawablah bahwa ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah. Jadi jangan mencari tahu sesuatu yang tidak diberitahukan ilmunya kepada kita. Kita mencukupkan dengan sesuatu yang memang ada keterangannya, ada ilmunya. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kata Allah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit saja. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui ilmunya. Untuk apa mencari-cari sesuatu yang tidak diberitahukan ilmunya kepada kita? Ya. Hal yang sudah jelas-jelas ada ilmunya saja banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Nah, jadi jangan membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Dosa besar, apalagi kalau hal itu berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah ya, dalam sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Nah. Qala wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar. Kemudian kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah masih dalam kitab Tauhid, Imam Qatadah tidak menyukai mempelajari letak-letak bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi. Ibnu Uyainah pun tidak memberikan keringanan dalam kebolehan mempelajari letak-letak bulan. Wa dzakarahu Harbun anhuma. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Harb dari keduanya, dari Qatadah dan dari Ibnu Uyainah. Wa rakhasa fi ta'allumi manazil Ahmad wa Ishaq. Namun ada pula di kalangan para ulama yang memberikan keringanan soal bolehnya belajar yang berhubungan dengan letak-letak bulan seperti Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq. Nah. Dalam kitab Fathul Majid, Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengutip ulang penyebutan riwayat dari Imam Bukhari tadi. Qala qawluhu qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatada khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath zinatan lis-sama rujuman lis-syayatin wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghayra dhalika faqad akhta'a wa awwa'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih. Qala hadzal athar, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, athar ini tadi yang ada dalam Sahih Bukhari, alaqahu al-Bukhari fi sahihihi, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak dalam sahihnya. Maksudnya tidak disebutkan secara lengkap sanadnya. Ya. Namun demikian tetap riwayat itu dipastikan kesahihannya. Karena biasanya riwayat-riwayat hadis yang tidak disebutkan secara lengkap sanadnya dalam Sahih Bukhari itu disebutkan secara lengkap di luar Sahih Al-Bukhari. Selain itu, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memiliki syarat yang ketat dalam kitab sahihnya. Ya, di mana beliau tidak memasukkan satu hadis pun dalam kitab sahihnya kecuali hadis yang sahih, bagaimanapun bentuk periwayatannya. Mau disebutkan sanadnya secara lengkap ataupun tidak. Seperti tadi, Imam Bukhari hanya mengatakan qala Qatadah. Biasanya haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Kalau ini langsung qala Qatadah. Nah, banyak hadis mu'allak dalam Sahih Al-Bukhari, namun sekali lagi dipastikan kesahihannya. Qala wa akhraja Abdul Razzaq wa Abdu Ibnu Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa ghairuhum. Kemudian Riwayat tadi juga dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dan Abdu Ibnu Humaid, dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir, oleh Ibnu Munzir dan selain mereka. Qala wa akhrajahu al-Khatibu fi Kitab an-Nujum an Qatadah. Wa lafdhuhu qala innama ja'ala Allahu hadhihi an-nujuma li thalathi khisalin. Ja'alaha zinatan lis-sama wa ja'alaha yuhtada biha wa ja'alaha rujuman lis-syayatin. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengeluarkan riwayat yang sama dalam kitab yang membahas soal nujum dari Qatadah juga, tetapi redaksinya sedikit berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sama Imam Bukhari dari Qatadah ya, riwayatnya Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyebutkan riwayat dari Qatadah, tapi redaksinya sedikit berbeda. Qala innama ja'ala Allah hadhihi an-nujuma li thalathi khisalin. Kalau di sini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib dari Qatadah, Qatadah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang ini li thalathi khisalin, untuk tiga perkara. Menjadikan dalam artian menciptakan. Untuk tiga perkara, ja'alaha zinatan lis-sama, menciptakannya untuk hiasan di langit. Wa ja'alaha, dan menciptakannya untuk dijadikan sebagai petunjuk arah. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin, dan menciptakannya untuk melempar setan-setan yang mencuri berita gaib dari langit. Substansinya sama, tetapi redaksinya sedikit berbeda. Teksnya itu sedikit berbeda. Kalau substansinya sama, substansi itu isi ya. Nah, santri teh perlu dikasih bahasa-bahasa yang seperti itu supaya apa, ada wawasan, tidak terlalu ketinggalan. Mereka tidak sekolah, sekolah di pondok, insya Allah. Ya, jadi harus sedikit tahu. Qala faman ta'ata fiha ghayra dhalika faqad qala bi ra'yihi. Faman ta'ata fiha ghayra dhalika faqad qala bi ra'yihi. Lalu kata Qatadah, barang siapa yang menafsirkan penciptaan bintang selain dari yang disebutkan tadi, faqad qala bi ra'yihi, maka sungguh dia telah berbicara dengan ra'yunya. Lihat, bukan dengan nas, bukan berdasarkan dalil, Quran, sunnah, tapi dengan apa? Ra'yu. Karena keterangan dalam Al-Quran hanya menyebut untuk tiga itu, tujuan bintang diciptakan. Ya. Al-Quran hanya menyebut itu. Nah, hadis juga sama. Sebagai hiasan di langit, untuk melempar setan-setan yang mencuri berita di langit, kemudian untuk dijadikan sebagai petunjuk arah. Ya. Barang siapa yang menafsirkan ciptaan bintang untuk selain itu, misalnya seperti tadi, oh bintang diciptakan untuk begini, untuk begitu, maka dia telah berbicara dengan apa? Ra'yunya. Ya. Dan barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi, mangqala fil Qur'an bi ra'yihi, ya. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, maka dia sesat. Faqad dhalla, maka dia sesat. Ya. Pasti sesatnya. Nah. Qala wa akhta'a hadhahu. Dan telah salah dalam mengambil bagiannya. Wa adha'a nasibahu, dan telah menyia-nyiakan, menghilangkan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, serta membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Nah. Qala wa inna nasan jahala bi amrillah qad ahdathu fi hadhihi an-nujumi kahanatan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa inna nasan, ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti bi amrillah, enggak mengerti perintah Allah, enggak mengerti segala hal yang berhubungan dengan Allah, qad ahdatsu fi hadhihi an-nujum kahanatan, mereka telah menjadikan bintang-bintang ini sebagai media perdukunan. Menjadikan bintang-bintang ini sebagai media apa? Perdukunan. Man a'rasa bin najmi kadza wa kadza kana wa kadza. Contohnya, keyakinan barang siapa yang mengadakan pesta pernikahan bertepatan dengan bintang ini dan bintang itu, maka akan terjadi begini dan begitu. Waman safara bin najmi kadza kana kadza wa kadza, barang siapa yang melakukan safar bepergian bertepatan dengan bintang ini dan itu, maka akan terjadi begini dan begitu. Wala amri ma min najmin illa yuladu bihi al-ahmar wal-aswad. Demi Allah, ya, seandainya muncul bintang ini, kemudian ada yang dilahirkan, maka anak yang dilahirkan itu kulitnya merah atau hitam, ya, wattawil wal-qasir, tinggi, pendek, wal hasan, wad damim, tampan, jelek, nah, semuanya dihubung-hubungkan dengan bintang. Kan ada bintang Sagittarius, ya, menurut istilah mereka, ada bintang Saturnus, ya, ada bintang Gemini, ada bintang Leo, ya, ada bintang Capricorn, apa? Atau bintang-bintang lainnya, banyak sekali, ya, selalu dihubung-hubungkan dengan bintang. Bahkan, ya, mengukur nasib, masalah ekonomi, kalau bintang ini begini-begini-begini, soal politiknya begini-begini, soal bisnisnya begini-begini, soal percintaannya begini-begini, soal kehidupan rumah tangganya begini-begini, terus, ya, dihubung-hubungkan dengan bintang. Nah, ini hati-hati, ya, ini tidak boleh. Bintang sama sekali tidak memiliki kuasa mengatur kehidupan apa? Manusia. Ini telah memberikan porsi yang terlalu berlebihan terhadap bintang. Padahal tujuan Allah menciptakan bintang itu hanya untuk tiga perkara tadi saja. Ya, enggak ada untuk hal-hal yang lainnya. Jangan dikaitkan dengan bintang. Ya, pesta, melakukan pesta dikaitkan dengan bintang. Melakukan safar dihubungkan dengan bintang. Ya, kelahiran seorang anak dikait-kaitkan dengan bintang. Nah, semua ini kesalahan dan masuk dalam kategori bentuk kahanah, perdukunan. Qala wa ma 'alima hadhihi an-nujum wa hadhihi ad-daba wa hadhihi at-ta'ir bi syai'in min hadzal ghaib. Dalam keadaan bintang-bintang ini enggak tahu soal gaib ini. Ya. Burung juga tidak mengerti soal perkara yang gaib. Atau segala hal yang dijadikan media untuk itu dalam keadaan tidak mengerti perkara gaib. Walau anna ahadan 'alimal ghaiba la'alimahu Adam alladhi khalaqahu Allah biyadihi wa asjada lahu malaikatahu wa 'allamahu asma'a kulli syai'. Terakhir kata Imam Qatadah, seandainya ada seseorang yang mengetahui ilmu gaib. Seandainya ada seseorang yang mengetahui ilmu gaib, tentu Adamlah yang akan mengetahuinya. Karena Allah telah menciptakannya langsung dengan tangannya. Bahkan para malaikat pun disuruh sujud kepadanya. Selain dari itu, Allah pun telah mengajarkan kepadanya berbagai macam nama-nama. Semuanya. Ya. Ternyata Adam pun tidak mengerti perkara gaib. Nah. Apalagi benda-benda seperti bintang, binatang tertentu, ya, atau media-media lainnya. Nah, intaha, selesai perkataan Imam Qatadah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, fata'ammal ma angkarahu hadzal imam mimma hadatsa minal munkarat fi asri tabi'in. Coba renungkan sesuatu yang telah diingkari oleh seorang imam ini, yang dimaksud siapa? Qatadah. apa-apa yang terjadi dari kemungkaran di masa tabi'in. Terjadi di masa tabi'in. Diingkari oleh Imam Qatadah. Wa ma zala syarru yazdad fi kulli 'asrin ba'dahum. Dan kejelekan itu terus saja bertambah besar di setiap masa setelah mereka, setelah masa tabi'in. Hatta balagal ghayata fi hadhil asar, hingga puncaknya di masa sekarang ini. Dari masa ke masa kejelekan itu bukan semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah. Terfitnahnya orang dengan keberadaan bintang-bintang itu sudah terjadi di masa tabi'in. Oleh karenanya Imam Qatadah mengecam keras tadi, menyatakan ya, dengan tegas bahwa ada orang-orang yang jahil yang menjadikan bintang-bintang sebagai media apa? Perdukunan. Sejak dulu sudah disampaikan di masa tabi'in, dan ternyata enggak berhenti. Ya, sebab tidak ada satu kejelekan pun melainkan pasti ada anak cucunya. Beranak pinak kejelekan itu. Sama seperti kebaikan juga beranak pinak. Ya. Tapi kejelekan atau keburukan yang terjadi semakin hari semakin besar. Ya. Sebab seperti dinyatakan bahwa la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Enggak akan datang satu masa, satu zaman melainkan yang setelahnya akan lebih buruk dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya. Masa sahabat jelas ini masa keemasan. Masa tabi'in juga sama sebagai masa keemasan, sekalipun ya, ada keburukan tapi kebaikannya lebih dominan. Masa tabi'ut tabi'in juga sama, masa keemasan. Sampai Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Namun demikian bukan berarti tidak ada keburukan di saat itu. Hanya saja keburukannya menjadi sesuatu yang tersembunyi. Karena apa? Karena nilai-nilai kebaikan yang lebih dominan. Semakin kesini semakin jauh dari kebaikan. Kenapa? Karena nilai-nilai keburukan yang lebih dominan, yang lebih jelek. Oleh karena itu, mazal asyarr yazdad fi kulli asrin. Terus saja kejelekan, keburukan itu bertambah di setiap masa, hingga puncaknya di masa kita sekarang ini. Ya. Wa ammat bihil balwa fi jami'il ansar, bahkan merata di seluruh, hampir di seluruh tempat. Merata hampir di seluruh tempat. Bisa kita katakan sekarang ini kesyirikan terjadi di semua tempat. Ya enggak? Di daerah kita, di daerah yang lainnya terus terjadi di mana-mana. Famukillun wa mustakthir. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ya, presentasinya. Wa 'azza fin nas man yunkiruhu. Namun demikian sedikit sekali di tengah-tengah manusia yang mengingkarinya. Kebanyakannya terbawa oleh keburukan. Ya. Wa 'azumat al-musibatu bihi fid din. Musibah dalam agama semakin besar. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau ada satu keburukan dulu pernah diperingatkan oleh orang-orang salaf, ya, maka ini harus menjadi sesuatu yang kita waspadai. Nah, sebab tidak menutup kemungkinan keburukan yang telah diperingatkan itu terjadi di masa kita. Ya. Qala qauluhu khalaqallah hadhihi an-nujuma li thalathi. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan mulai mengurai isi pernyataan Imam Qatadah rahimahullah yang tadi disebutkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad. Qala qawluhu khalaqallah hadihin nujuma li thalath, Allah menciptakan bintang ini untuk tiga tujuan atau tiga perkara. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayaatin. Ini dia di antaranya. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah membikin indah langit ya bimasabih, dengan cahaya-cahaya. Maksudnya cahaya-cahaya bintang. Ya. Kalau orang Sunda bilang ketika banyak bintang bermunculan itu kan baranang. Ya. Seperti lampu kelap-kelip, bahkan keindahannya mengalahkan lampu ya. Nah, senang kan kalau misalnya keluar sebentar saja menatap ke atas, ya, lihat bintang-bintang, pernah nggak coba lihat, renungkan betapa besarnya ya makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sampai sedemikian rupa indahnya. Nah, jangan keluar rumah teh, keluar coba lihat ya di sekitar, paling tidak lihat bintang di atas, renungkan. Ini akan sedikit banyaknya mendatangkan rasa takut ya. Betapa besar ini ciptaan ya, langit dengan bintang-bintang yang menghiasinya. Ini menunjukkan bahwa yang menciptakannya jauh lebih besar. Nah. Kata Allah, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah perindah langit itu ya, langit dunia bimasabih, dengan cahaya, lampu-lampu. Yang dimaksud adalah bintang-bintang. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mesti ada hiasannya yang memperindah ciptaan tersebut. Apa yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada hiasan di dalamnya? Semuanya ada. Nah, semuanya ada. Yang ada di dunia ini, semua yang Allah ciptakan ada hiasannya, sehingga membuat kita tertarik untuk tetap tinggal di dunia, ya kan? Lupa akhirnya, senang hidup di dunia, indah. Qala wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang ini juga untuk melempar setan-setan yang mencuri berita gaib dari langit. Ya, jadi yang pertama sebagai hiasan di langit dunia, yang kedua untuk melempar setan-setan yang mencuri berita gaib dari langit. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat An-Nahl, ini yang ketiganya ya, tujuan Allah menciptakan bintang, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, wa alamat dan tanda-tanda, sebagai tanda wa bin najmi hum yahtadun, dengan adanya bintang-bintang mereka manusia yahtadun, mendapatkan petunjuk arah. Yes. Jadi jelas, inilah tujuan Allah menciptakan bintang. Qala wa fihi isyaratun ila anna nujuma fis sama'i dunya. Kemudian ada hal lain yang penting untuk kita ketahui, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, fihi isyaratun ila nujumi ila anna nujuma fis sama'i dunya. Ayat tadi memberikan isyarat, laqad zayyanna as-sama'a ad-dunya, lihat as-sama'a ad-dunya, langit dunia. Ayat itu memberikan isyarat bahwa bintang-bintang itu adanya di langit dunia. Langit dunia, makanya bisa kelihatan. Karena langit itu ada berapa lapis? 7, ya kan? Langit yang dekat dengan dunia, disitulah ada bintang-bintang. Bintang-bintang itu di situ, ya, di langit dunia. Setelah langit, ada langit lagi, ada langit lagi, ada langit lagi. 7 lapis langit. Bumi pun sama, 7 lapis bumi, ya. Nah. Kama rawa Ibnu Mardawaih an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammas sama'ud dunya fa innallaha khalaqaha min dukhan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa zayyanaha bimasabih wa ja'alaha rujuman lisyayatin wa hifdhan min kulli syaitanir rajim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammas sama'ud dunya, adapun langit dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya min dukhan, dari asap. Wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira." Allah jadikan padanya ada cahaya, qamaran munira, bulan yang menerangi. Wa zayyanaha bimasabih, Allah hiasi langit dunia itu dengan cahaya-cahaya, dengan lampu-lampu. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin, kemudian Allah jadikan padanya, pada langit dunia itu, ada yang dibuat untuk melempar setan, setan yang mencuri berita gaib dari langit. Wa hifdhan min kulli syaitanir rajim, dan Allah jadikan juga padanya ada sesuatu yang menjaga ya, dari setan yang terkutuk, maksudnya bintang-bintang. Ya, jadi ini riwayat semakin mempertegas bahwa bintang-bintang itu keberadaannya di langit dunia. Ya, makanya dapat kita saksikan dengan jelas. Nah, qala qauluhu alamat ay dilalat alal jihad yuhtada biha. Kemudian kalimat alamat, tanda, tanda maksudnya adalah dilalat, petunjuk, alal jihad, atas arah-arah, yuhtada biha, yang dipakai untuk dijadikan sebagai petunjuk. Ay yahtadi bihan nasu fi dzalika, maksudnya adalah manusia mendapatkan petunjuk padanya ya, atau melalui keberadaannya, keberadaan bintang-bintang tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri, di surat Al-An'am. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang, litahtadu biha, agar kalian bisa mendapatkan petunjuk, fi dhulumatil barri wal bahri, di kegelapan daratan dan lautan. Nah, dengan adanya bintang kita bisa mendapatkan apa? Cahaya. Sekalipun cahaya bintang tidak seperti cahaya bulan ya. Tapi ketika bulan tidak ada, maka bintanglah yang menjadi penggantinya, memberi cahaya ya, di daratan maupun di lautan. Apalagi kalau posisi kita di lautan, lihat ke atas, wah Masya Allah ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.